Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw naj'ala aw yaj'ala 'alaina. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita bersama di majelis ilmu ini setelah kita semua mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Kemudian bisa ya dengannya kita bertawassul kepada Allah Ta'ala karena ini amal soleh. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, kita masih dalam bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, ya maka dia masuk surga tanpa hisab. Sekarang kita melanjutkan hadis dalil yang terakhir, yaitu hadis Husayn bin Abdurrahman. Dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin. Saya dulu pernah di samping Sa'id bin Jubair. Jadi Husayn bin Abdurrahman ini seorang tabi'in, kemudian gurunya yaitu Sa'id bin Jubair seorang tabi'in juga. Sa'id bin Jubair ini Bapak Ibu tabi'in atau ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya. Ini Sa'id bin Jubair. Nah, setelah membunuh Sa'id bin Jubair ini, Hajjaj bin Yusuf mendapatkan penyakit yang sangat parah terus mati, ya. Ini sedikit tentang Sa'id bin Jubair. Jadi dia ulama besar, ya. Dia ulama besar, muridnya Abdullah bin Abbas. Nah, ketika kumpul barang seperti itu, Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqadda al-bariha? Siapa dari kalian yang melihat meteor jatuh tadi malam? Yeah. Jadi yang dimaksud dengan meteor di sini adalah meteor atau syihab yang panah berapi yang digunakan Allah Ta'ala untuk melempar setan, melempar jin. Fakultu, maka aku menjawab, kata Husayn, anak, saya melihat. Thumma qultu, kemudian aku menjawab, ama inni lam akun fi sholatin, tetapi aku tidak dalam kondisi sholat. Kenapa Bapak Ibu dia mengatakan demikian? Dia khawatir riya, khawatir dianggap orang mengerjakan sholat sholat malam lagi mengerjakan sholat, padahal tidak kan. Makanya karena saking ikhlasnya mereka ya, mereka tidak mau dipuji dengan perkara yang tidak mereka kerjakan. Wong kadang dengan perkara yang mereka kerjakan aja mereka tidak mau dipuji kok, apalagi yang tidak mereka kerjakan. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan dipuji dengan perkara yang jenengan tidak kerjakan, jangan mau. Tapi kalau dengan yang jenengan kerjakan dipuji, mau enggak? Ya jangan mau juga, mau ikhlas untuk Allah kan ya. Dia dikritik mau berarti. Halo? Ini ada kok enggak ada sih? Iya, jadi intinya bismillah. Kok enggak ada kopinya, Pak? Masih ada kopi panas. Oke. Oh, tadi pas ngemangi batuk-batuk ngene kok gak respect blas ini. Enggak punten, Pak. Pajine gak duwe gawe kanggo iki state ini. Ya, kita kembali kepada hadits Husain bin Abdurrahman. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan betapa mereka itu Masya Allah sangat ikhlasnya kepada Allah Ta'ala, sehingga takut dipuji dengan perkara yang tidak mereka lakukan. Makanya dia segera mengatakan, ama inni lam akun fi sholat, tetapi aku enggak lagi sholat. Walakinni ludhirtu, sebab aku disengat penyakit. Ini disengat penyakit, disengat binatang berbisa. Bisa ular, bisa kalajengking, bisa kelabang, bisa jangkrik. Jangkrik? Enggak, ye. Nah, jadi intinya dia enggak bisa tidur Bapak Ibu karena saking kerasnya sengatan, mungkin cenut-cenut-cenut sakit gitu kan. Makanya enggak bisa tidur gitu. Sehingga melihat meteor yang jatuh tadi. Terus ditanya sama Sa'id bin Jubair, "Fama sonakta?" Terus apa yang kamu lakukan ketika mendapati dirimu mendapat penyakit seperti itu? Dia menjawab, irtaqaitu. Dalam riwayat lain, istarqaitu. Aku minta ruqyah. Aku minta ruqyah. Ditanya sama Sa'id bin Jubair, ini lho Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa ulama kita terdahulu itu mereka tidak melakukan suatu perbuatan kecuali ada dalil. Begitu Pak. Lewat zaman sekarang landa, apa wae dilakoni masih ada ono dalile gitu kan. Dilakoni bid'ah ngamuk-ngamuk, bid'ah hasanah ini. Ya. Gitu. Padahal para ulama dulu bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa dalil yang kamu jadikan acuan sehingga kamu kok minta ruqyah? Ditanya, "Pak, dasarnya apa?" Karena mereka tidak berkata, tidak berbuat kecuali pakai dalil. Qultu, aku jawab, kata Husain bin Abdurrahman, hadithun haddatsana Syakbi, yang aku jadikan dalil adalah hadis yang kami dengar dari Asy-Syakbi. Yang kami dengar dari Asy-Syakbi. Jadi aku minta ruqyah. Masalah matur Pak, nyapunten lho Pak, nggih. Nggih makke nek jenengan anu Pak Irwan mawon lah sing anu. Nggih. Jadi aku minta ruqyah. Apa itu ruqyah? Dibacakan Al-Qur'an, Pak. Memang Al-Qur'an itu kan sangat-sangat apa ya? Manjur ya. Oh, Allah jelas mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Wa nunazzilu, kami menurunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ma huwa syifa'u, yang menjadi syifa. Syifa di sini obat bagi penyakit-penyakit maknawiyah. Penyakit-penyakit batin apa? Syirik, munafik, maksiat, dengki, takabur. Dengan membaca Al-Qur'an bisa hilang, Pak. Makanya orang yang suka cemburuan, suka irian, sombong. Nah, cuma masalahnya kok sombong, sesombong apa enggak? Itu masalahnya. Kalau dia sudah merasa punya sombongnya ya, nanti bisa diobati dengan Al-Qur'an. Tapi kan ada orang yang sombong, enggak merasa sombong gitu loh. tufsidu fil ardi apa qalu innama nahnu muslimun. Ada. Jadi orang itu Pak, kalau memang dia sudah mengetahui penyakitnya, berarti sudah setengah jalan, tinggal cari obatnya aja gitu. Jadi Al-Qur'an ini sangat menyembuhkan penyakit-penyakit batin, yaitu syirik, munafik, ya, kemaksiatan secara umum, takabur, dengki, iri, juga penyakit-penyakit jasad, ya, seperti ini penyakit jasad, disengat tadi kala jengking atau kelabang gitu kan. Nah, makanya dia minta ruqyah. Ketika ditanya, nah ini fama hamalaka ala hadza, apa yang mendorongmu kok minta ruqyah? Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu minta dalil. Kamu itu melakukan itu dalilnya apa gitu loh. Karena kadang-kadang begini Pak, orang itu ketika sudah terkena penyakit kan panik ya. Ketika panik pokoknya yang penting waras, tidak peduli apakah ini syirik atau tidak syirik, yang penting waras. Jadi itu banyak Pak ngapunten, ngakuni Muhammad dia Pak ada. Duh kok utama, kalau nggak tahu kemana-mana taunya itu ya gimana lagi gitu ya. Yang ngerti, cuma karena saking pingin ini anak waras Pak. Nah itu, jadi makanya ditanya, apa yang menjadikanmu untuk minta ruqyah? Nah, kemudian dia menjawab, ya hadis yang kami dengar dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi bilang apa? Kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb. Asy-Sya'bi itu memberitahu kami hadis dari Buraidah bin al-Husayb, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buraidah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau humah, sengatan binatang berbisa. Nah, arti tidak ada ruqyah di sini bukan berarti ruqyah itu hanya bisa menyembuhkan ain sama sengatan binatang berbisa saja, mboten. Tetapi maknanya ruqyah itu paling bermanfaat, paling menyembuhkan ketika ada orang terkena ain sama orang terkena sengatan binatang berbisa. Untuk hal-hal yang lain manjur juga, cuma untuk dua ini sangat manjur ruqyah itu. Gitu loh maksudnya. Dari hadis la ruqyata illa min ainin aw huma. Ain, apa itu ain? Ain itu artinya mata Pak. Yeah. Jadi orang yang terkena ain itu biasanya dipandang orang, orangnya wis hasad ya. Hasad, gak seneng ketika dengan sekedar melihat mata itu bisa jatuh sakit Pak. Ngapunten, mobil baru bisa mogok, laptop baru bisa hang, motor baru bisa gak bisa disetater gara-gara ain. Dan ini benar. Makanya kan sampai kita diperintahkan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah wa min kulli ainin lamah, dari setiap mata yang berbisa, mata yang berbisa, mata yang jahat ya, dari setiap mata yang yang jahat gitu. Jadi sekedar dia itu melihat dan baik. Wong kadang-kadang melihatnya kagum panggil tanpa membaca Masya Allah Tabarakallah itu bisa kena, meskipun tidak ada hasad itu bisa terkena ain, apalagi tambah dibarengi hasad itu ain Pak. Nah ini memang ya termasuk bentuk kekuasaan Allah Ta'ala Bapak Ibu. Wong kok bisa gara-gara mata orang bisa sakit. Nah ini pernah terjadi pada sahabat. Cuma sahabat ini bukan karena iri Pak, ya, karena dia melihat saudaranya itu lagi mandi, kemudian badannya bagus gitu. Akhirnya dia mengucapkan sesuatu sebagai bentuk kekaguman, tapi lupa gak menyebut Masya Allah Tabarakallah. Akhirnya jatuh sakit. Sahabatnya itu namanya Sa'ad bin Hunayf kalau gak salah. Tiga hari gak bisa bangun itu Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-ainu haqq, haqqun, ain itu hak. Walau anna syai'an sabaqal qadar, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, la sabaqathul ain, pasti ain itulah yang bisa mendahului takdir. Andaikan ada, cuma enggak ada, karena semuanya tergantung kepada takdir. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara cara menyembuhkan ain itu, Bapak Ibu, kata beliau, wa inistughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta mandi, maka mandilah. Ini ketika kita tahu biasanya ada anak kok sawanan, gitu kan? Sawanan. Nah, kalau ketahuan siapa yang bikin sawanan, misalkan karena orang ini kok kumisnya tebel, menakutkan, ada kecil takut di sabang, dipendilihi, dikeroyi ini, dinasuk, sawanan, ada pak. Nah, maka orang yang bikin ain itu kalau disuruh mandi, mandi ya. Disuruh wudhu, wudhu ya. Mandi, nanti airnya ditadahi, Bapak Ibu, ditampung pada ember, kemudian ember ini diusap-usapkan pada si anak atau pada orang, insya Allah sembuh. Itu kalau diketahui orangnya. Atau kalau orangnya tidak mau berwudu atau sudah pergi jauh, ya mintalah kepada keluarganya pakaiannya, ya pakaian khususnya bu, pecinya, sarungnya, gitu. Syukur-syukur yang masih baru dipakai. Atau kalau tidak ada, jejak kakinya ketika masih basah, oh sudah hujan ini diambil. Nah, kalau tidak diketahui orangnya, maka diruqyah. Itu pak, dulu ya pakai apa? Ya pakai ayat kursi, pakai al-ikhlas, al-falat, an-nas, gitu Bapak Ibu, itu ain, ya, itu ain. Sementara humah tadi itu, apa humah? Sengatan binatang berbisa. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh Husain bin Abdirrahman untuk minta ruqyah. Qala, kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, dipuji pak, sungguh telah berbuat baik siapapun yang mengamalkan apa yang dia dengarnya. Jadi Sa'id bin Jubair ini mengatakan bagus-bagus kamu sudah melakukan apa, melakukan minta rupiah ini berdasarkan dalil, berarti sesuai dengan perkataan Sa'id bin Jubair ini, Bapak Ibu boleh dan mubah orang minta ruqyah. Ya, karena dia mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a, telah berbuat baik siapapun yang apa mengamalkan apa yang sudah dia dengar. Karena banyak orang itu mah kadang beramal tidak berdasarkan ilmu, atau tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan, dia kan. Ketika dia tahu ilmunya, ada hadisnya, dan dia beramal berdasarkan hadis, maka dipuji sama Sa'id bin Jubair. Walakin, nah kata Sa'id bin Jubair, tetapi kami diberitahu Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beliau bersabda, maksudnya kamu tadi itu sudah berbuat baik, tetapi ada sesuatu yang lebih baik, gitu loh. Jadi Sa'id bin Jubair ini mengarahkan, kamu sudah berbuat baik, tetapi ada sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu tidak minta rupiah, tetapi merupiah diri sendiri. Tapi bukan berarti minta rupiah tidak boleh, Bapak Ibu, gitu loh. Nah, apalagi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah itu berkata, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astarqiya minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku minta ruqyah ketika terkena ain. Jadi ain ini penting pak, terutama pada anak kecil. Dan ain ini bisa dari setan, bisa dari manusia. Dari setan lebih banyak. Kenapa? Karena kita manusia kan lebih bagus daripada setan kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sementara setan jelek-jelek. Karena mereka jelek-jelek itulah kenapa ya dibuat kayak bisa melihat mereka, ngapain juga melihat bangkai misalkan, nggak akan begitu. Jadinya melihat bangkai pak, bangkai tikus, bangkai kucing, ada belatunya germet-germet, mendingin didelok dengan delok. Ayo mau makan pecel ileng iku pasti dipangan pecel ini ketok kecambah kok mirip-mirip mbek belatung mau ya akhirnya guys termakan lah. Saya dulu itu pas kejadian Ambon pak tahun berapa, tahun 2000 ya, itu kan ada foto-fotonya itu kan, ya Allah gitu. Sementara makanan di sana kan daging-daging pak, pas di Madinah gak ada tempe, daging kambing, daging unta, daging ayam, makanya gemuk di sana pak, masya Allah gitu kan. Dulu itu daging-daging kan, daging bakar, nah setelah melihat itu gak kalau makan 3 hari pak. Ya Allah, kok persis bikin foto mau ya gitu. Kan dibakar itu manusia pak, ususnya merodol. Itu lah kejadian malu gitu loh, enggak jenengan gitu. Itu tahun 2000 itu pas di sana saya lihat foto dari orang Mesir gitu. Asli. Nah, jadi itu. Nah itulah hikmahnya kenapa kita tidak bisa melihat setan. Jadi makanya kan Nabi SAW kan mengatakan ketika waktu suruh, kita waktu suruh mau mendekati maghrib, ketika matahari terbenam itu kan anak-anak kan disuruh memasukkan, iya kan? Anak-anak disuruh memasukkan, kemudian jendela suruh nutup, pintu suruh nutup, iya. Ada bejana-bejana suruh nutup, jangan dibuka belak begini. Gitu pak, mati, ada lampu disuruh matikan, karena lampu dulu kan terbuat dari minyak zaitun kan. Kalau dibiarkan nyala, digondol tikus, terbakar pak itu rumah, gitu. Nah, sambil dibacakan kepada anak kita, U'idzuka bikalimatillahittammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Biar tidak terkena ain, gitu. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, di sini Sa'id bin Jubair itu mengarahkan muridnya kepada perkara yang lebih baik. Tadi sudah baik, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Dan orang itu kan senantiasa pilih yang mana pak? Pilih yang sekedar baik atau lebih baik? Yang lebih baik. Nabi bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan atasku semua umat manusia. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahatah, maka aku melihat nabi bersamanya itu rahat. Rahat itu jumlah orang yang di bawah 10 pak, jadi 9 ke bawah, itulah ar-rahat. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan, dan aku melihat nabi bersama dia itu satu atau dua orang. Nggih. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat nabi itu didatangkan tapi sendirian, enggak punya pengikut sedikit pun. Nah, ada yang mengatakan ini diperlihatkan ketika Isra Mi'raj, ada yang mengatakan diperlihatkan kepada nabi ketika tidur, pak. Dan mimpi para nabi adalah wahyu, begitu. Nah, di sini bapak ibu menjadi dalil bagi kita bahwa yang namanya kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Rusaknya demokrasi itu kan karena memilih suara terbanyak kan. Nanti paling banyak goblok-goblok, akhirnya goblok semenang kan begitu. Nah itu, tapi dalam Islam enggak. Kebenaran itu yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, meskipun satu, gitu loh. Nah makanya di sini dalil bahwasanya kita itu jangan berpedoman kepada kebanyakan orang, tapi berpedoman kepada yang sesuai dengan dalil, meskipun sedikit, meskipun satu orang. Nah buktinya nabi itu loh datang cuma sendirian pak, karena dia diutus kepada kaum dan kaumnya itu tidak ada yang mau mengikuti, gitu kan? Akhirnya dikumpulkan sendiri, gitu. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 116, wa in tuti' aktsara yudilluka an sabilillah, Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, idrufi'ani sawadun adzim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawad. Sawad itu hitam-hitam. Jadi bayangan hitam yang sangat banyak. Fadhonantu annahum ummati. Saya kira mereka umatku, karena memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak, Pak. Nggih. Makanya panjenengan jangan ikut KB, Bapak Ibu, enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu senang kalau umatnya banyak. Loh, berarti nek nikah lagi biar anaknya banyak enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Siapa yang mengharamkan? Pak Irwan. Wah, enggak benar Pak Irwan ini. Pak Irwan, listen nggih. Alhamdulillah. Kopi dulu. Okay. Nah, dikatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam, juga menunjukkan bahwa pengikut beliau sangat banyak. Okay. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fanadhurtu, aku melihat lagi, fa idza sawadun adzim, rupanya ada bayangan hitam lagi yang lebih banyak. Baru dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Ya. Terus ini Pak yang penting, mudah-mudahan kita masuk di sana, wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang nanti rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambah kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, fastazattu rabbi fazadani, dia minta aku minta tambah kepada Rabbku dan dia pun menambahkan. Akhirnya 70.000 ini per orangnya dikalikan 70.000 lagi, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan saya dan panjenengan semua, ya meskipun amal kita jauh enggak seperti amal para sahabat, tetapi rahmat Allah jauh lebih luas. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu ausatul jannah, surga yang paling indah, wa a'lal jannah, surga paling tinggi, wa saqfuha arsyur rahman, atapnya langsung arsy. Itu surga Firdaus. Jadi jangan mengucapkan ilahi Allah gusti lastulil firdausi ahla kula niki lho, ndak pantes pemuni Firdaus. Wala aqwa, tapi nggih mboten kiat. Ala naril jahim, atas neraka jahim. Jangan ngomong itu, pokoknya Allah kula minta Firdaus gitu aja. Nabi lo tahu kita amalnya pas-pasan, tapi yakinlah bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari amal kita. Ampunan Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, thumma nahadhar, terus Nabi itu bangkit. Fadakhala manzilahu, beliau pun masuk rumahnya. Jadi beliau ini bangkit, Pak. Masuk rumah tanpa menjelaskan kepada para sahabat siapa si 70.000 orang itu. Akhirnya para sahabat kepo. Nah, ini lho para sahabat itu, Pak, keponya itu tentang masalah akhirat. Keponya itu ini masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ini bukan sembarangan ini. Pasti mereka bisa mendapatkan itu dengan ayam. Ayam, Pak, dirawat di sedekahno buat amal, kan amal jadinya, nggih. Jadi pasti orang mendapatkan fadilah seperti ini bukan dengan tidur doang gitu. Dengan makan itu bukan dengan makan tidur, nah pasti ada amalnya. Makanya mereka itu ribut, Pak, enggak bisa tidur para sahabat itu. Nggih. Fa khadun nasu fi ulaik, akhirnya orang-orang itu ribut. Ribut berdiskusi siapa mereka itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, barangkali mereka ini yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang menjadi sahabat itu kan keutamaan besar, Bapak Ibu. Sebab para sahabat itu umat yang paling afdol setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat memang keutamaan. Sampai Nabi itu membandingkan, andaikan seseorang dari kita, Pak, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu enggak sebanding dengan satu mud ya segini atau setengah mud yang diinfakkan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela, menghina sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangannya, kata beliau, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, jika seseorang dari kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu enggak bisa mencapai satu mud atau setengah mud yang mereka infakkan. Ya, karena masalah iman tadi itu. Ya, ngapunten, tadi dengan Husain bin Abdurrahman saja, Bapak Ibu, yang jauh di bawah sahabat kan tabi'in ya. Itu sifatnya aja, enggak mau kok dipuji orang dengan perkara yang tidak dia kerjakan. Coba orang zaman sekarang, enggak ngelakoni apa-apa kan juga dipuji kan? Iya kan enggak? Itu sudah beda, itu masih overdolanangi gitu kan, tapi beda kualitas sudah. Gitu loh. Jadi intinya menjadi sahabat Nabi itu suatu fadilah. Makanya dikatakan, oh, barangkali mereka itu para sahabat Nabi. Ya, yang lain bilang, fala allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Oh, bukan. Barangkali mereka itu yang lahir dalam kondisi muslim kemudian tidak pernah syirik. Nah, ini juga keutamaan, Pak. Orang lahir dalam kondisi Islam itu kan belum cukup. Ya, lahir Islam musyrik buat apa juga kan? Jadi lahir dalam kondisi Islam, tidak pernah maksiat, tidak pernah nyembah berhala, tidak pernah minum khamr, terus tidak pernah musyrik sampai meninggal dunia. Nah, ini kan keutamaan juga. Makanya para sahabat menyebut itu, wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebut perkara-perkara yang lain. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lagi. Para sahabat pun cerita, wahai Nabi, kita tadi tuh kepo gitu loh, siapa mereka-mereka ini. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kita tuh harus kepo seperti para sahabat. Bagaimana sih bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Bagaimana sih kita tuh agar enggak pernah melihat yang namanya neraka, ya kan? Gitu. Setelah diberitahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah. Nggih. Jadi minta ruqyah boleh, tapi yang lebih afdol lagi tidak minta ruqyah. Tapi ada yang mengatakan, Pak, seperti Imam Nawawi, tidak minta ruqyah di sini bukanlah ruqyah yang syirik. Jadi ruqyah itu kalau bahasa jahil itu mantra-mantra. Gitu loh. Itu mantra-mantra, dan ruqyah sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ruqyah yang tidak ada syiriknya boleh, tapi yang ada syiriknya maka haram. Wala yaktawun, ya, dan mereka tidak apa yaktawun, tidak minta untuk berubah dengan besi panas, ya, berubah dengan besi panas. Jadi kai al kayu itu kan salah satu jenis pengobatan Arab, Pak. Ya. Jadi besi, teman satu pernah cerita ketika di Makkah itu, dia kan pernah di TKI ya. Di Makkah itu pernah sakit-sakitan, enggak waras-waras, Pak. sama majikannya itu diobongkan besi, diobongkan besi sampai membara begitu, terus ditaruh di telapak kakinya, nyes, nyes, nyes, terus sembuh, nggak lo merendah gitu katanya. Ya memang orangnya ngerti gitu, makanya ya cuma nggak tahu wallahualam kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok nggak suka. Mungkin khawatirnya orangnya bukan ahli sehingga akhirnya tambah borok gitu kan. Tapi kata ditaruh di telapak kaki itu, ini sudah sakit gitu. Ya memang ahlinya gitu ya. Ya sama seperti pengobatan Cina, aku buntur segala macam itu kan. Itu coba jenengan anggar masukkan jarum lah sakitnya minta apa? Sakitnya ya minta ampun gitu kan. Ya, cuma kalau ahlinya, nah intinya mereka itu tidak minta rupiah, tidak berobat dengan besi panas. Ya, kemudian wala yatatoyyarun, tidak bertatoyyur. Tatoyyur itu merasa sial dengan burung, ya. Tapi kemudian lebih umum dari burung, bisa dengan hari Rabu Wekasan itu kan merasa sial dengan hari Rabu. Itu Rabu keberapa itu pada bulan Rajab ya? Rabu terakhir atau Rabu pertama gitu diyakini. Ono tiap ada Rabu Wekasan disen nak grup WA. Padahal orang-orang enggak pernah ngaji, disen meneh itu bid'ah, bid'ah kok saya enggak ngerti wae gitu kan. Bukannya bid'ah syirik malahan gitu ya. Merasa sial dengan hari. Ada yang dengan tanggal, Pak. Itu coba jenengan masuk-masuk ke hotel-hotel, apartemen-apartemen ada tanggal nomor 13. Ada tak lantai nomor 13 enggak ada. Karena merasa sial dengan angka 13. Enggak tahu di perumahan Makir Sari ada nomor 13 belum? Ada ya. Oh ya berarti ahli tauhid semua berarti. Gitu. Jadi tidak bertatoyur karena tatoyur itu suudzon kepada Allah Taala. Dan suudzon itu kan sifatnya orang munafik. Sementara orang beriman itu senantiasa husnuzon kepada Allah Taala. Nggih. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal. Tawakal itu pasrah. Yakin Allah pasti nolong. Jadi lebih tinggi daripada husnuzon. Kan ada hadisnya kan. Allah Taala mengatakan, aku kata Allah inda dhanni abdi bi, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau Allah itu sesuai dengan persangkaan baik kita, maka bagaimana kalau persangkaan baik ini kita tingkatkan menjadi keyakinan, maka masya Allah lebih tinggi lagi gitu. Dan tawakal itu Pak. Tawakal itu begitu, okay? Ya tawakal itu kita yakin kepada Allah, Allah pasti bantu, sambil kita itu berupaya semampu kita ketika mampu berupaya. Jadi orang beriman itu Pak, ketika bertawakal itu tawakalnya dia berupaya, tetapi juga bertawakal seakan-akan enggak pernah berupaya. Dan ketika dia berupaya dan berusaha, dia tawakalnya kepada Allah apa? Seakan-akan enggak pernah bertawakal. Tapi dia menggabungkan keduanya. Nah, terus dalam kondisi-kondisi yang memang kita itu enggak bisa ngapa-ngapain sudah, mau apapun enggak bisa, berusaha enggak bisa, sudah enggak ada jalan, itu tinggal kita tawakal kepada Allah, husnudzon, yakin, dan kita berdoa. Ya misalnya dalam kondisi yang kita na'udzubillah, misalnya ada orang itu di penjara Pak, diikat di bawah tanah enggak ada yang tahu, misalnya enggak selapa-lapa dia ketemu siapapun enggak bisa, apalagi yang diharap kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah maksud saya, dalam kondisi yang memang tidak mampu, maka kita tinggal pasrah, yakin Allah pasti menolong. Itulah tawakal. Terus bagaimana dengan berobat ke dokter, operasi, minum jamu dan lain sebagainya? Apakah menyalahi tawakal? Tidak, karena memang kita diperintahkan berobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawau, berobatlah ya. Wala tatadawau biharam, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, jangan berobat dengan yang haram. Selama itu sebagai sarana Bapak Ibu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita yakini obat yang menyembuhkan, dokter yang menyembuhkan, nah ini bisa syirik kalau gitu, gitu loh. Kemudian Ukasyah bin Mihsan berdiri berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Tolong wahai Nabi, doakan kepada Allah agar aku termasuk mereka. 70 ribu tadi, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Ya, kamu dari mereka. Kemudian berdiri laki-laki yang lain mengatakan yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu sudah keduluan Ukasyah." Ada yang mengatakan bahwa orang kedua ini munafik, Pak. Ada yang mengatakan orang ini amalnya enggak sampai tingkatan itu. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pengin langsung tutup poin, "Wah, kamu enggak pantas." Enggak. Makanya bahasa beliau biar enggak menyinggung hati perasaan orang, beliau mengatakan, "Kamu sudah keduluan Ukasyah." Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, yang menjadi pelajaran dari hadis ini bahwa orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab adalah yang mewujudkan tauhid. Jadi enggak pernah berbuat syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Kemudian mereka itu menghindari perkara-perkara yang makruh, ya. Jadi perbedaan kenapa ada wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sama ada ashabul yamin, ya, dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Jadi as-sabiqun yang dimaksud itu mereka ini, Pak. Yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Amalan mereka setelah tauhid itu di samping mengerjakan yang wajib, mereka juga mengerjakan yang sunnah-sunnah, ya. Kemudian di samping meninggalkan yang haram, mereka juga meninggalkan yang makruh, bahkan syubhat. Bahkan kadang-kadang perkara mubah, kalau memang itu hanya murni mubah, mereka tinggalkan, gitu loh. Sementara ashabul yamin ini mereka hanya fokus pada yang wajib dan fokus hanya meninggalkan yang haram, gitu. Nah, ini tingkatan paling tinggi. Ya, mudah-mudahan Allah taala birahmatihi wa mannihi wa fadlihi, Bapak Ibu, menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini sama Isya tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo silakan. Monggo, Pak, nggih. Jadi tadi itu poinnya selanjutnya itu kita boleh, ya, kita boleh. Sebenarnya tadi tanya kita teman-teman tidak berani jawab, karena dia sebelum bertanya itu sudah bilang itu loh dari dia. Karena tadi apa yang tidak minta rukyah, tidak masuk surga, gitu. Jadi pembahasannya itu bagus minta rukyah, tapi kan lebih bagus tidak minta rukyah. Cuma kan masalahnya enggak semua orang itu bisa merukyah diri sendiri, Pak. Wong sudah balik-balik ikut pelatihan rukyah, disuruh rukyah enggak berani kok. Ya pada, Pak Irwan, tersudi, betul nggih. Ini baru berani Pak Irwan. Ya, jenengan ada masalah rukyah datang ke Pak Irwan insyaallah. Ya, jadi makna yang tidak minta ruqyah malah sesuai yang dikatakan Imam Nawawi itu, Pak, itu tidak minta ruqyah yang syirik. Ketika minta ruqyah tapi dengan yang tidak syirik, dengan Quran, dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak menjadi masalah, malah bisa wajib, gitu. Nggih. Jadi ya memang ada yang mengatakan tidak boleh minta rupiah, ini ada pendapat seperti itu, gitu kan. Tetapi ya wallahualam, saya dulu juga berpendapat demikian, Pak. Tapi ketika baca-baca lagi, tiba-tiba rupanya bukan, gitu. Ya, buktinya Ummul Mukminin Aisyah sendiri kan diperintah Nabi minta rupiah. Hadisnya tadi jelas, ya, saya bacakan lagi hadisnya dalam riwayat Bukhari itu. Jadi dia mengatakan, "Amaroni Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku au am amaro an yustarqa minal ain, atau Rasul itu memerintahkan agar kita minta ruqyah ketika terkena ain. Jelas sekali hadis riwayat Bukhari, enggak dhaif blas gitu loh. Nah, masa Nabi kok menghendaki istrinya enggak termasuk 70 ribu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kalau memang minta ruqyah itu menjadikan seperti itu, ya kan? Insyaallah begitu, Pak. Wallahu a'lam. Mungkin yang lain monggo silakan. Enggak usah ikut penasaran, Bang. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Monggo, Pak. Nggih. Yeah, jadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Yang namanya syifa itu para ahli tafsir ini wallahu a'lam, itu obat bagi semua penyakit. Jadi bagi baik penyakit batin maupun penyakit lahir. Nah, penyakit lahir itu kan ya penyakit-penyakit biasa itu medis. Nah, tadi ini kan disingkatkan lagi dengan penyakit medis. Malah ada hadis itu yang hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Itu kan kepala kampung itu disengat kala jengking, bukan pokoknya binatang berbisa. Sampai mencari-cari tabib enggak ada yang bisa menyembuhkan. Karena mereka tadi datang enggak dijamu, Pak. Sahabat ini bilang kami enggak akan meruqyah kalau enggak dikasih imbalan. Akhirnya disepakati imbalannya 40 ekor kambing. Kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah. Baca antara 5 sampai 7 kali setiap selesai baca Al-Fatihah. Ini hadisnya sahih, dia mengumpulkan ludahnya terus disemprotkan prus gitu, langsung sembuh, Pak. Nah, setelah mereka dikasih 40 ekor kambing, malah bingung, sih ini jangan-jangan haram, ini jangan diambil dulu gitu. Sampai tanya kepada Nabi. Ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah beliau mengapresiasi. Wa ma adraka annaha ruqyah. Siapa yang ngajari kamu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Khudhuha, diambil enggak apa-apa. Wadribu li minha bisaham, dan beri aku bagian darinya. Malah Nabi minta bagian, Pak. Kan bukti bahwa itu sangat halal ini untuk penyakit medis. Adapun untuk penyakit batin tadi, ya ini dijelaskan di sini, bukan dari saya itu. Jadi yang penyakit batin tadi itu mana ya? Ini ya, saya bacakan. Li'annallaha subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, anzala hadzal qur'ana syifaan, menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, obat. Lil amrodil maknawiyah, untuk penyakit-penyakit maknawi. Bila menjelaskan amrodil syirk, penyakit syirik, wal nifaq yang munafik, wal ma'asi dan maksiat-maksiat, wal amrodil hisiyah juga penyakit-penyakit lahir, amrodil jasad yaitu penyakit-penyakit jasad. Jadi kalau ada orang misalkan dia itu sakit perut, sakit apa, tidak apa-apa pakai ruqyah gitu, dirinya pakai Al-Qur'an gitu. Misalnya demikian, Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Ini alhamdulillah, jadi kita sudah selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk bab yang keempat. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dengan manfaat, rahmat dan keriduan dari Allah serta ampunan. Saya mohon maaf jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri.